Saya kalau mau ketemu istri pulang malam-malam pengajian, masuk kamar selawatan, Pak. Oh, ngono, beda karo banser malah nyanyi. Tul jaina ora nutul ora pena. Nutul krasa penak sing ditutul ndangak-ndangak. Ya ora apa-apa bojone dewek ya. Ya kamu enggak punya istri malam Jumat bikin status malam sunah Rasul. Be. Karo siapa ya? Malah nangis nyanyi lagune Gus Dur. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso. Randuwe bojo aja sabunan dan apa hubungannya bojo karo sabun? Randuwe bojo iso lamaran sabunan goblok. Kerusak temen ya cangkeme ya. Makanya mbak-mbaknya nagihnya sama banser. Izinkan naya, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Oh. Di bawah doamu serta restumu, majulah istikharah ibadahmu, calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum engkau halalkan. Nah, oh no, ngakune muslimah. Senangannya melumah karo Mbak, kalau ada laki-laki suka sama kamu, katakan kepada laki-lakimu, kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wow. Taklukkan aku dengan kobil tuh, bukan dengan I love you. Sing masak info masih. Sing masaknya Pak Wakil Bupati, santri ini inyong, arane Wahyu. Nembak cewek, ceweknya ratau gelem nampak, ran terima. Lah inyong takon, Mbak, kenapa Wahyu nembak kamu gak pernah kamu terima? Kenapa cintanya tidak pernah kamu terima? Mohon maaf Pak Gey, saya gak bisa menerima Wahyu. Emang kenapa? Kalau saya terima, saya nanti dikira nabi. Jadi di pondok saya itu Pak, kalau malam itu santri HP-nya wajib ditumpuk, kan mahasiswa. Lah kita sering razia, kadang-kadang chatting-chattingnya santri itu lucu-lucu. Anak santri lanang, cantik santri wedon. Takon, Dek, mau enggak kamu saya halalkan? Sing wedok meneng baik. Sing lanang chatting maning. Dek, mau enggak kamu saya halalkan? Cewek wadone jawab, sorry mas, saya bukan babi, katanya. Ana siji maning. Dek, mau enggak kamu jadi makmumku? Dek, mau enggak kamu jadi makmumku? Enggak dijawab sampai ketiga kalinya. Dek, mau enggak kamu jadi makmumku? Sing wadon jawab, "Sorry Mas, aku udah sholat." Gagal maning, gagal maning. Makanya santai saja. Kalau kamu tidak bisa bersama, hidup bersama dengan orang yang kamu sebut di dalam doamu, yakinlah kamu akan dibersamakan dengan seseorang yang senantiasa menyebut namamu di dalam doanya. Wah. Putus cinta itu tidak sakit kok. Yang sakit sudah putus tapi masih cinta. Loro hatiku. Kurang sacet masih. Hanya santai aja. Mbak-mbaknya dijaga ya mbak ya. Ayu mergo wudu luwe sahdu tinimbang ayu mergo ginju. Tahu bulat digoreng dadakan cuwilik bayar gane 500-an. Mosok namu enak apik ditolong gratisan. Santri kaya rasa pacaran. Seneng rabi. Segera nikah yang cowok-cowok. Ingat nikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki. Nomor dua jalan barokah goblok. Bayi. Bayi maning. Ini keprimen ya. Bocah-bocah karang welas ya. Mana? Karang welas yang dipikir jalan bayi bar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampailah kita pada acara yang kita nanti-nantikan yaitu Mawaidatul Hasanah dan dilanjutkan dengan doa penutup dalam rangka atasyakur lil ihtitam dan peresmian Pondok Pesantren Nurul Ulum yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman kepada beliau dengan segala hormat Al Mukarom wal Muhtarom Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Hadrotal muhtaromin, para masayikh, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, pini sepuh yang sangat-sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, dalam TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka atasakkur lil ikhtitam dan peresmian pondok pesantren Nurul Ulum Desa Taman Sari Kecamatan Karang Lewas yang sangat saya banggakan. Sahabat Ansor Banser, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beli lengkuas dapatnya duku. Hei warga masyarakat Karang Lewas, I love you. Bersyukur siang hari ini bisa bertemu di MTK, Majelis Tengah Kebun. Bahkan mungkin MTA, Majelis Tengah Alas. Dengan berbagai pernik-perniknya di bawah pohon rambutan dan pohon kelapa. Jangan sampai ada berita di media massa jamaah pengajian Gus Miftah ketiban kelapa. Di sana juga ada orang. Masya Allah. Saya pikir itu kandang sapi isinya sapi. Ternyata ibu-ibu berjilbab pink. Wis tua jilbab pink. Menjijikan sekali. Tapi yakinlah pertemuan seperti ini yang di dalamnya menyebut asma Allah dengan kalimah-kalimah thayyibah, zikir bersama, sholawatan bersama, kemudian bermujalasa bersama, disitulah kemudian Allah akan memberikan kita banyak hal. Yang pertama, illa hafathumul malaikah, tidaklah kecuali tempat tersebut dikelilingi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Maka yakinlah hari ini Nurul Ulum dipenuhi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Mudah-mudahan yang di sini ada malaikat pemberi rizki. Amin. Di sana ada malaikat pemberi rahmat. Amin. Dan di kandang ada malaikat Israel. Amin. Ibu-ibu yang di situ dengar apa enggak? Suaranya dengar enggak, Bu? Yang di sana? Enggak. Lah kebicaraannya ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kemudian tempat tersebut tidak mulia dan terhormat ketika di sana ada para malaikat? Contoh yang paling gampang, kalau satu sempat pengen didatangi oleh presiden, maka terlebih dahulu yang datang ke lokasi adalah gubernur. Sebelum gubernur datang, biasanya sudah disurvei oleh bupati. Bupati ditemani sama kapolres. Di situ disambut oleh para camat dan lurah. Kenapa? Karena tempat tersebut akan didatangi oleh presiden. Surveinya berlapis-lapis. Maka saya bilang, kalau saya besok masuk surga, yang saya ajak adalah Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiainya datang, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Banser metu maning. Kalau sudah disurvei sama Kapolres, berikut jajarannya. Gubernur datang, persiapan dianggap matang, presiden baru datang. Sama halnya, ketika hati kita pengen dimasukin oleh Allah. Ketika dikatakan qalbun mu'min baitullah, hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Tentunya sebelum dimasuki oleh Allah, hati kita sudah disurvei oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Ini pantas apa enggak hatinya dihadiri oleh Allah? Ini pantas apa enggak Allah akan masuk ke dalam hatinya? Dan siapa yang akan dipilih oleh Allah? Gus Miftah sering mengatakan, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Maka saya yakin berdesak-desakannya ibu-ibu, bapak-bapak di sana, saya meyakini itu adalah bagian dari bagaimana Anda pengen dipantaskan di hadapan Allah. Mudah-mudahan pulang pengajian uripmu jadi pantas. Amin. Saya lagi mikir bagaimana yang di sana agak jelas. Mungkin soundnya yang ini, yang kecil ini dihadapkan ke sana. Yang kecil ini. Nah. Tuh, bukan didoke ning kono yen nutupi salone kuwi no bro, lah sana lo. Lah. Cek. Sudah dengar, Bu? Kalau ini jangan, ini kontrol sound saya. Yang enggak bisa ngomong R jangan bilang kontrol ya. Bahaya. Nah, hati kita terlebih dahulu disurvei. Maka dalam banyak riwayat disebutkan bahwa ada dua rumah. Yang pertama adalah rumah zahir dan yang kedua adalah rumah batin. Rumah zahir itu apa? Rumah yang kita tempati. Bapak Ibu, saya yakin semuanya punya rumah. Rumah yang kita tempati itu adalah rumah zahir. Sementara rumah batin itu apa? Hati. Atau mungkin orang karang lewas seperti pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi enggak punya hati. Rumah zahir, rumah yang kita tempati, itu tidak akan ditempati oleh malaikat ketika ada tiga hal di dalamnya. Berapa, Bu? Tiga. Yang pertama apa? Adanya anjing. Kok omah ono asune, malaikat rabakal melebu. Sing kurang ajar kancan inyong. Kalau memang rumah enggak dimasuki malaikat, kalau ada asune, berarti seneng. Lah ngapa malaikat Israel lah bakal melebu? Anda salah. Yang dimaksud malaikat yang gak mau masuk itu adalah malaikat rahmat. Kalau malaikat Israel gak takut karo asu. Makanya kalian umat Islam tolong jangan memelihara anjing. Saya punya tetangga pendeta, saya ulang tahun dikasih kado anjing. Saya bilang, mohon maaf Pak Pendeta, saya gak bisa terima. Kenapa Gus? Apa karena najis? Enggak. Karena haram? Enggak. Kenapa enggak mau terima kado anjing dari saya? Saya bilang, mohon maaf Pak Pendeta, saya tidak bisa menerima anjing. Lah ngapa wong kelakuan inyong wis kaya asu. Sekarang yang lagi rame soal apa nih? Soal toa dan gonggongan anjing. Atas video yang diedit dan dipotong dari Menteri Agama. Gak ada video yang membandingkan antara gonggongan anjing dan adzan. Yang ada adalah regulasi soal pengeras suara dan toa. Karena yang membandingkan antara gonggongan anjing dan adzan bukan Gus Yakut tapi Sugi Nur. Cangkemmu Nur. Ada. Saya itu sering nasihati santri, itu justru tamsilnya kadang-kadang anjing, Mbak. Kenapa? Ada kalimat. At'imil kalba salasa ayyamin sayadkuruka fi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Wat'imin nas salasa sanawatin sayangsaka fi salasi ayyamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun. Dia akan melupakanmu selama 3 hari. Jadi kadang-kadang menungso karo asu niku luwih setia asu. Nggih napa mboten? Kirik niku dipakani 3 dina, kelingan 3 tahun. Menungso dipakani 3 tahun, lali 3 dina. Maka saya bilang sama santri, kan santri saya semuanya gratis. Coba lihat anjing saja setia, manut karo majikane. Mosok awake dhewe dadi santri diatur karo kiai ini ora manut. Sing ngasu ki sapa? Maka kula tau guyon, napa bedane asu ning Amerika karo asu ning Indonesia? Bedane siji, asu ning Amerika niku nyuwun sewu, dianggep kanca. Lah kanca ning Indonesia kaya asu ta kandhane niku. Asa sing kono ora krungu. Apakah Gus Miftah harus berdiri? Itulah Pak Polisi. Di mana-mana perempuan suka yang berdiri. Nah. Ini adalah contoh berdiri. Mau disuruh berdiri, berdiri karena kacamata ini buka. Kalau saya buka kacamata, janda pingsan. Apa anjing di Amerika kaya kanca, kanca di Indonesia kaya anjing. Maka Bapak Ibu, anjing itu memang najis, tapi kita tidak boleh zalim kepada anjing. Nah, ini loh persoalannya. Anjing najis, dagingnya haram. Tetapi bukan berarti kita boleh zalim kepada anjing. Karena nyatanya apa? Ada juga anjing yang masuk surga. Siapa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Senajan toh asu masuk surga. Makanya kalau Pak Polisi bawa Pak sini main ke pondok saya, itu sebelum ketemu saya biasanya ketemu asu. Soalnya apa? Kan tanggo-tanggone inyong dongingu asu, kan orang Nasrani. Tapi ada manfaatnya. Ada panitia pengajian mau datang ke tempat saya, harusnya belok kiri ke bablasan. Dicegat karo asu. Hop hop hop hop kayak iya. Hop hop hop hop. Akhirnya saya jengkel, masa ada panitia pengajian dicegat asu. Asunya saya lempar batu. Malah teriak, kenging, kenging, kenging kayak gitu. Nah, rumah tidak akan ditempati atau dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada anjing. Bagaimana dengan anjing pelacaknya Pak Polisi? Beda kasus. Itu boleh kemudian dipelihara untuk keamanan, tapi satu, jangan dimasukkan ke dalam rumah. Maka biasanya anjing pelacak itu dibuatkan kandang sendiri. Yang kedua, menjaga kesucian. Artinya menjaga kesucian, kalau sampai dijilat anjing tetap harus menggunakan prosedur fikih. Apa prosedurnya? Mandi 7 kali. Salah satunya menggunakan pasir. Tapi ingat, mandi pasirnya jangan yang terakhir kali, bruwet raimu. Waduh, singgeri malah nganggu pasir, matane kelilipen. Ini kopiahnya NU, yang kopiahnya NU saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Jadi saya ingat betul ada kiai pulang pengajian, ada anjing tertabrak mobil, anjingnya kesakitan. Sama anjing, sama kiai, anjingnya digendong, dibawa pulang, diobati, sembuh, dilepas. Diprotes sama jamaahnya. Pak kiai, itu kan anjing najis, kenapa Anda gendong? Itu kan najis, haram, kenapa Anda gendong? Apa jawaban kiai? Anjing ini memang najis, dagingnya memang haram. Tetapi dia adalah makhluknya Allah yang tersakiti, ditabrak oleh mobil. Persoalan najis, akan saya lakukan prosedur fikih, saya mandi. Yang penting kewajiban saya, mengobati anjing yang terluka. Lah saat ini nyuwun sewu nih. Oke, asu niku malah taat karo wong, kadang wong kon taat angel. Mila nyuwun sewu, anjing yang berkeprimanusiaan dan manusia yang berkeanjingan. Mila lah soal ketaatan, banser kis yang paling top. Mangkat pengajian di CDW. Wah, betul? Teko lokasi pengajian di CDW. Kia ini teko dikawal ngarep DW. Mangkat ngaji sangu DW. Kadang-kadang pengajian dikeplai karo kemandane. Panitiane lali rokok. Rakaget ya. Tapi ya banser penting aja gede-gede ya. Karena ada penelitian medis, kalau orang perutnya besar, manuknya cilik. Lah. Saya senang di mana-mana pengajian, sekarang yang hadir banser, kemudian ada pemuda Pancasila. Yang ngono le pemuda Pancasila ngaji. Pak Polisi juga ngaji. Kenapa? Karena anasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau biasanya Anda ngaji, enak kan kalau mati pas pengajian. Loh, kan asik. Pak Polisi mau ngaji, dipanggil dalam keadaan terbaik karena sukanya ngaji. Tapi kalau Pak Polisi dulannya pinggir dalan, tok ya matinya tabrak truk ya. Pak, terima kasih Pak Polisi mau hadir. Cangkemi, betul-betul matamu. Pemuda Pancasila ngaji, Pak Polisi ngaji, banser jangan diragukan lagi. Makanya mbak-mbak santri, kalau cari suami nih, banser. Oh, kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Ya kayak sing jilbab putih ana sing tua, ana sing enom, maksudnya apa ya? Kalau yang enom ki arane santri, sing tua sontrot. Maka apa? Jangan pelihara anjing, tapi juga jangan aniaya terhadap anjing. Kita enggak boleh tuh. Asu dibualang, lah salah ya asu ki opo kok mau balang. Maka cara antisipasinya adalah orang Islam enggak usah memelihara anjing. Ada enggak dalil yang menyatakan rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat ketika ada anjing di dalamnya? Ada, dan satu ketika Nabi Muhammad kerawan tamu. Siapa tamunya Nabi Muhammad? Malaikat Jibril alaihi salam. Ibu-ibu pengen ketemu malaikat? Gampang, baca Yasin sekali gak usah pakai nafas, insya Allah ketemu malaikat Izrail. Saya kasih satu fadilah, surat Fatihah. Ada kopi panas, kamu bacakan Fatihah 100 kali, insya Allah kopinya dingin. Fatihah 100 kali dan kopinya dingin. Ganti ini Bang Firman itu siapa, Tenden? Pak Sitepu, kalau wakilnya masih yang lama. Pak Kris, selamat Pak Kris ya, Tenden ya, sama Pak Kapolres. Jadi nyuwun sewu. Oh, ngomong kopi saya bikin minum kopi dulu. Masa berdiri, duduk dong. Karena kalau ada kopi panas yang harus diminum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika panas tidak pernah kau hargai. Ya. Seger matane sangit. Gus Miftah itu kayak kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Ya. Muah. Hai, muah. Yo lo janda tua. Ya aku gak mungkin sama kamu, kan kamu udah tua. Nabi Muhammad kerawan tamu, tamunya malaikat Jibril alaihi salam. Coba betapa mulianya rumah yang ditangi sama malaikat. Tamune Kanjeng Nabi Muhammad malaikat Jibril. Lah muliane omah yen ono tamu, muliane tamu yen disuguh. Makane iki suguhane oke. Ono anggur, jeruk, duku, degan kopi. Degan nadem kopi panas tak ombe bareng mulih inyong anyang-anyangan. Makanya kalau ada tamu dimuliakan. Ini juga tamu nih lemune, ya Allah. Siapa ya? Awak weteng kabeh ya gitu. Hati-hati nyong wis matur, wetenge gede manuke cilik, hati-hati. Jangan-jangan dibuka kayak pentil. Di info mas eh. Info. Dan nakal-nakalannya tambahi mas eh. Amplope masih matamu. Mulyone omah yen ono tamu, mulyone tamu yen disuguh. Makanya dan kalau ada tamu, wah, makanya saya dulu bilang sama teman-teman di kepolisian, kantor polisi itu kalau bisa dibuat menyenangkan seperti bank. Jadi masuk kantor polisi itu tidak menakutkan tapi menyenangkan. Yang di depan mbak-mbaknya dipasang polwan yang cantik-cantik. Saya itu tidak suka polisi. Kenapa? Karena suka saya polwan. Lalanan gak apa ya? Saya gak suka polisi, sukanya polwan. Masa inyong karo FIFA, apa Viga F? Wah ya, jeruk ketemu jeruk. Inyong kencot ya. Jadi nyuwun sewu. Kantor polisi itu saya dulu usul, yang di depan itu kan biasanya melayani masyarakat. Itu ditaruh polwan-polwan yang cantik kayak di bank. Begitu ada tamu datang, ada yang bisa dibantu pak? Wah asik. Jangan masuk kantor polisi malah ditanya, ada yang bisa dibagi? Matane. Ada yang bisa dibantu yang cantik-cantik. Sehingga orang masuk kantor polisi itu gak takut. Karena kesannya masuk kantor polisi itu menakutkan dan menyeramkan. Kalau dibuat menakutkan, masuk kantor penyidikan lah, itu digawe sing serem dan ajar weh. Jadi nyuwun sewu, mulyane omah yen ono tamu. Pondok Nurul Ulum pagi hari ini kelihatan terhormat. Kenapa? Karena banyak tamu dengan berbagai macam jilbab putih, ireng, ungu, pink. Ya Allah. Apa meneh ijo. Biasanya sing cerewet sing jilbabe pink. Kalau jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Tandai. Tamu, suguh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di rumah ada tamu langsung disuguh. Duwene wedang, tamune diwedangi. Duwene gorengan, tamune digorengi. Duwene kopi tamune kopi ini. Duwene susu tamune di gaweke susu. Itu yang di bawah tak kasih jeruk, kasihan tuh. Tuh. Tuh. Nangkapnya pinter temen mantan copet ya. Nabi Muhammad tamunya siapa? Malaikat Jibril. Ketika Malaikat Jibril datang, dipersilakan sama Nabi Muhammad. Ayo Bril masuk ke rumah. Jibril menolak, Pak. Enggak Muhammad. Sampai 3 kali. Bril, ayo mlebu. Mboten Muhammad. Sampai ketiga kalinya. Bril, ayo masuk. Enggak. Akhirnya Nabi Muhammad tanya, lu, ngapa kok dengerin jenengan mboten kersa mlebet teng omah kula? Dijawab kali Malaikat Jibril, karena di dalam rumahmu ada anjing. Begitu dicek ternyata di bawah tempat tidurnya Kanjeng Nabi ada anjingnya tetangga yang masuk ke rumahnya Nabi Muhammad. Begitu anjingnya diusir keluar, baru Malaikat Jibril mau datang. Itu adalah dalil sahih yang menyatakan bahwa kita tidak boleh melihara anjing di dalam rumah karena malaikat gak mau masuk. Wih, orang kok Malaikat Israel, Israel tetap berani. Kemarin saya ditanya, dan bagaimana resep panjang umur? Gampang, jadilah wong budek. Lah apa hubungannya? Iya, karena gak pernah dengar ketika dipanggil oleh yang maha kuasa. Lah, orang mati-mati. Atau awakmu pengen panjang umur? Gampang, bikin KTP seumur hidup. Orang mati-mati. Kemudian yang kedua, rumah dohir tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada anak durhaka. Anak yang membentak orang tuanya. Anak yang berani dengan orang tuanya. Yang tidak birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Begitu malaikat mau masuk, kok ada anak durhaka gak akan masuk. Makanya coba anda lihat, rata-rata orang sukses itu siapa? Orang yang memuliakan orang tuanya. Gus Miftah beberapa kali dihajar isu di media. Salah satunya apa? Gus Miftah menelantarkan orang tuanya. Saya bilang, lonte baik. Apa? Kutis. Neng kene istilah apa lonte? Kutis. Kok Pak Tentara apal temen ya? Kutis kalau di Tegal namanya telembuk. Oh pada baik. Telembuk ya dodolannya apa? Telembuk ya dodolannya kroto. Apa ya kroto? Pakan manuk. Manuknya siapa? Manukmu. Lah kalau saya dibilang menelantarkan orang tua nyuwun sewu, lonte telembuk kutis baik inyong ngurusi, masa orang tua ora. Dari mana coba? Itu adalah cara-cara orang Wahabi pengen membunuh karakter saya. Karena kalau Bapak Ibu lihat, orang yang pro merah putih, yang selalu dibully oleh kelompok-kelompok intoleran itu siapa? Gus Miftah, Pak. Coba kalau anak-anak Banser Ansor lihat, anak-anak pemuda Pancasila lihat. Setiap saat Gus Miftah itu dibully. Ngaji di lokalisasi dibully. Setahun kemudian viral lagi, Deddy Corbuzier masuk Islam, ada yang muji, ada yang bully. Setahun kemudian lagi viral lagi apa ceramah di gereja dibully. Miftah kafir. Tanggapannya gimana Gus? Ora apa-apa, sahadat maning. Selesai. Yang terbaru Gus Miftah dibully soal apa? Wayang. Gara-gara ada orang mengharamkan wayang, saya lawan, dibully. Enggak masalah. Yang komentar berapa Mas? 27 ribu di Instagram saya. Sakit hati Gus? Enggak, kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Kalau kamu anak hadro gak mungkin dibully, followernya mong telu. Nah, jadi nyuwun sewu, gak mungkin ada anak terhormat tanpa menghormati kedua orang tuanya. Dulu ada Kapolri namanya Pak Idam Majis. Itu sama bapak ibunya luar biasa hormatnya, jadi orang hebat. Pak Jokowi begitu hormat sama ibunya, jadi orang hebat. Pak SBY begitu hormat dengan orang tuanya, jadi orang hebat. Gak ada anak yang dilahirkan kecuali dari orang tua yang hebat dan dari anak yang hormat kepada orang tua. Saya sering bilang, mulyone anak mergo tirakate wong tua. Ora ono mulyone anak tanpa tirakate wong tua. Napa bedane wong tua mbiyen kalau sakniki? Bedane siji, lak wong tua mbiyen gaweane nandur ngarep-ngarep ngunduh, wong sakniki gaweane ngunduh ra gelem nandur. Wong biyen gaweane nandur kayu jati, ra ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Wong biyen gaweane nandur wit klopo, ra tau ngepek degan. Beda kalau wong sakniki gaweane ngombe degan, ra tau nandur wit klopo. Sapa? Cangkem. Gus Miftah. tren di panggung minum degan. Yang membawa tren degan ke panggung siapa? Saya, Pak. Dulu enggak ada, paling suguhan seprit, kopi. Begitu saya minta degan, semuanya ikut-ikutan. Karena degan itu sehat. Tapi enggak bagus di kepala lah, dikeprokin dasmu, ya. Jadi orang dulu ndang sukanya nanam enggak pernah ngarep-ngarep ngunduh. Wong saniki gawene ngunduh ora tau nandur. Sing gawene ngunduh ora gelem nandur kuwi ana telu, siji maling, loro pemborong, telu codot. Mila kok awakmu gawene ngombe degan tapi ora gelem nandur wit kelapa berarti kaya codot. Sapa? Mila Bapak Ibu para codot rahimakumullah. Ini saya yakin kok yang di belakang-belakang sana ini enggak dengar. Serap apa lah, yang penting raine ketok nggih. Karena ini soundnya sebenarnya hanya untuk orang 500, orang 1000. Jadi kurang besar. Enggak apa, mudah-mudahan jadi sound yang paling besar. Tingkat RT. Maka kalau mau jadi orang terhormat, jangan pernah melawan orang tua. Orono mulyone anak tanpa tirakate wong tua. Malah ibu-ibu yang di sini ikut pengajian, kepanasan, gerah, gak dapat tiker, gak apa-apa. Insya Allah besok akan melahirkan generasi yang luar biasa. Banser diniati le saben pengajian ngawal kiai tirakat. Kudanan diniati tirakat. Ora entuk rokok diniati tirakat. Ora masalah, ora diwene rokok ora masalah. Sesuk diundang panitiane rasa mangkat maning. Tirakat. Ibu-ibu duduk di sana itu di belakang masya Allah gak ada tiker. Yang duduk tanpa tiker saya doakan little body. Apa itu? Siliti gatel keleben wedi. Ini pengajian paling nyantai sedunia dan coba dilihat. Wow, lungguin yang duur tungkai selonjor. Yalah. Orang rumangsane tungkai meletek-meletek. Ciri-ciri jempol kabeh. Arane siapa ya? Tu giem ya. Ngono pulang ning omah celukane mamah. Assalamualaikum mamah tul giem. Yura pantes. Mamah tungkai meletek-meletek. Mamah tindak pundi, matun lan Dawud papa. Jangan sampai jadi anak durhaka. Ingat, ridhonya Allah terdapat pada ridho kedua orang tua. Ridhollah fi ridhol waliden, wasukhtullah fi sukhtil waliden. Marahnya Allah terdapat pada kemarahan orang tua. Maka anak-anakku ini kaya sing nggawa kaos presiden para pendosa. Lirine oleh, siji. Gini. Tak kandhani, ben ngerti. Denile. Ini engko tak kaya duit santai baik. Kamu duduk di sini? Oh, tak gebuk silitmu. Berdiri. Kamu dapat kaos dari mana? Beli buat. Berapa ini harga kaosnya? 90.000. Wah, badine kakean iki. Saya itu dapat julukan presiden para pendosa ini dulu pas ngaji di Jawa Timur. Kenapa? Gara-gara Gus Miftah biasa ngopeni ahli maksiat para pendosa. Maka dapat julukan presiden para pendosa. Karena saya enggak mau orang ahli maksiat itu hanya dicaci maki tanpa dikasih solusi. Maka saya mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Tak kasih uang untuk beli kaosmu ya. Regane pira? 90. Iki pira? 100. Bonus. Wes. Ya, sana. Mudah-mudahan besok istrimu cantik. Amin. Janda anak 15. Makanya sekarang banyak banget gambar seperti itu di bokong-bokong truk. Jadi kok saya sering cerita di mana-mana dan karena saya bangga. Saya 3 bulan yang lalu itu dapat 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Yang pertama, penghargaan terhadap terjualnya belangkon Gus Miftah menjadi belangkon termahal di dunia. Saya lelang untuk saya sumbangkan ke muktamar NU di Lampung. Subhanallah. Belangkon saya buat 90.000 dan terjual berapa? 900 juta. Jajal. Belangkon 90.000 jadi 900 juta. Coba belangkonnya saja 900 juta, bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Mau lihat sarungnya? Buka matamu, buka-buka. Kayak cangkeme rondone keprimen ya. Masa kaya kan buka sarung. Emangnya aku cowok apaan? Yang dibuka kapannya? Sarunge. Sarunge Pak Kiai Kiek, sarung gajah duduk. Dibuka sarunge ada belalainya. Satu, yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi 22 tahun. Yang ketiga, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai apa? Selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Termasuk gambar itu banyak banget. Sekarang banyak mobil, bis, truk, gambarnya Gus Miftah, tulisannya Presiden Para Pendosa. Tapi yang paling menyedihkan satu, ana mobil tangki sedot WC. Gambare Gus Miftah. Tulisannya ora kepenak, silitmu adalah rezekiku. Masuk matamu masuk. Jadi kamu udah pakai kaos kayak gitu, jangan pernah menjadi anak yang durhaka. Karena rumah tidak akan dimasuki oleh Allah dan malaikat kalau di dalamnya ada anak durhaka. Maka konco-konco banser, kabeh semuanya santri. Pengen uripmu mulia gampang, bekti marang wong tua. Yakin, ambung tangane, mulia ke wong tua nih. Wong tua kira kena jaluk karo anak, tapi anak kudu pengerten karo wong tua. Yang lucu kan cane inyong. Mangkat, neng Kalimantan, pengen kerja. Mulai gagal. Ternyata sing salah mbok nih. Gara-gara matur karo mbok nih, mbok, biong, inyong ngarep kerja neng Kalimantan. Tolong didungak nak, lembok neng donga. Iya nang, tak dungak nak, moga-moga neng Kalimantan orang entuk apa-apa. Orang no apa-apa, ya akhirnya entuk apa-apa tenan. Maka ibu-ibu, kalimat yang keluar dari mulut seorang ibu itu adalah doa. Maka semarah apapun kamu, tolong yang keluar dari mulut adalah doa. Masa nusu karo anaknya rapik temen, bocah kok nakal persis karo bapak nih lah. Sing milih bapaknya siapa? Kan ya awakmu dewek. Betul bu, ya salahmu. Di Arab Saudi itu ada seorang ibu marah sama anak tapi yang keluar doa. Jadi ada tamu dikasih suguhan hidangan sama anaknya diinjak-injak dibuang. Ibunya marah tapi yang keluar doa. Idhab ja'alakallahu imamanil haramain. Pergi kamu. Semoga Allah menjadikan kamu imam masjidil haram. Subhanallah, umur 25 tahun anak ini menjadi imam masjidil haram. Namanya siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Makanya ibu-ibu, kalau marah sama anak, dibentak gak apa-apa, tapi keluarnya doa. Bocah kok nakal, seso dadi kiai. Dadi kiai tenang. Bocah kok gaweane push up, seso dadi banser. Banser tenang. Bocah kok tangannya gradil, dadi tukang sound system. Gradil tenang. Jadi yang keluar adalah doa. Dulu saya itu sering ikut bapak saya sholat di masjid, tapi saya gak sholat pak. Lari kesana kemari, nutuk beduk bapak saya sholat. Tapi bapak saya itu sabar. Mudah-mudahan sesuk anakku jadi kiai. Bapak saya sholat, saya nutuk beduk. Akhirnya bapak jengkel. Tutuknya beduk didelik. Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketemu, iki tutuknya. Lah sing lemu kayak gini, tutuknya cilik ya. Kayak pentil. Tapi santai bro, ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda enggak gemuk, hanya salah planet. Tapi kalau ibu-ibu yang gemuk itu malah favorit. Karena cewek gemuk sekarang lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Wong lemu ki ya, ciri-cirine siji lak foto miring. Set. Khawatir wetenge katon. Maka Pak Polisi kalau punya istri gemuk, jos. Mau keloni 30 menit sikilmu kram. Dua, anak durhaka. Yang ketiga, rumah zahir tidak akan dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada gambar. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau rumah tersebut dikasih gambar, foto dan lain sebagainya, karena kamu mencintai ulama, mengidolakan para habaib, itu boleh-boleh saja. Oh, supaya amalia saya terjaga, saya pasang gambarnya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Supaya apa? Kalau saya berbuat maksiat, saya malu. Maka gambar itu berfungsi sebagai murabi, penjaga, itu boleh. Oh, dikasih gambarnya Pak Polisi sama istrinya, supaya apa? Supaya keluarganya romantis, pasang gambar keluarga suami istri dan anaknya. Oh, gitu Nan. Pak Sutar, pasang. Walaupun masangnya bukan karena romantis, karena takut sama istri umpamanya. Oh, polisi lah di kantor galak. Neng omah ketemu bojone. Om adon dilawan. Inyong beho. Tapi gak apa-apa Dan. Memang ujiannya laki-laki itu istri galak. Dan istrinya ujiannya perempuan, suami kere. Jadi perempuan itu diuji dengan suami kere. Laki-laki diuji dengan istri galak. Tapi gak apa-apa Dan. Wali-wali ini Allah kia rata-rata bojone galak. Makanya kalau Anda punya istri galak itu dua kemungkinan. Satu, mungkin Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Nomor dua, min alamatil setruk. Kalau di kantor Pak Polisi itu namanya provos, propam, profesi dan pengamanan. Wow, itu menakutkan, tapi lebih menakutkan provos di rumah. Wow, wong wedok saiki dilawan. Perempuan tuh kelemahannya satu Dan. Laki-laki itu kelemahannya satu, perempuan kelemahannya satu. Kelemahan laki-laki apa? Kelemahan perempuan apa? Terlalu banyak mengingat. Kelemahannya laki-laki, terlalu cepat melupakan. Nah, itulah. Perempuan itu kalau disakiti, gak pernah lupa. Kalau menyakiti, gak pernah ingat. Perempuan seperti apa? Yang jilbabnya putih. Bu, bu, saya kasih satu quote. Istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya, betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wah. No. Eh, wong wedok kae. Ribon panas. Mudah-mudahan yang di sana masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis pengajian. Amin. Oh, Pak Wakil Bupati mangga, Pak Wakil. Tak pikir bupati ini sing lemu kae. Saudara, Pak Wakil Bupati mau duduk di sini boleh lho Pak, silakan Pak. Oh, paling nyewudunen bokonge. Semoga Wakil Bupatinya panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Wakil Bupatinya hidup sendiri. Cangkemek. Pakai ono polisi, ono pejabat, melu pengajian, insya Allah selamat kabeh. Amin. Saya kemarin gara-gara ceramah di gereja itu, saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Untuk berbicara toleransi. Oh. Wali kota Los Angeles ngundang ngaji. Wakil Bupati Banyumas ora. Ceritanya kayak gini ya. Tandai. Sini Pak Wabub. Ya maksud saya selalu suruh maju-maju biar ditandai. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu ya. Jadi kalau rumah dohir, rumah yang kita tempati, itu tidak akan ditempati, dimasuki oleh malaikat kalau ada tiga hal. Satu tadi apa? Anjing. Dua anak, duraka. Tiga gambar. Tentunya gambar-gambar yang maksiat. Wenengkono gambarnya sing ura-ura. Gambarnya cewek seksi. Videonya gisel. Tapi kalau gambar-gambarnya ulama, kiai yang membangkitkan kamu mencintai ulama, gak masalah. Saya cerita Dan, saya ngaji di Jambi. Jam 12 siang saya baru datang, mereka kumpul dari jam 8 pagi. Di tengah-tengah lapangan gak ada pohon panas. Saya mau naik panggung kebelet ngising. Mampir rumah karena di lapangan gak ada toilet. Begitu saya masuk rumah warga kaget. Di ruang tamu itu semua gambar saya dalam semua bentuk ada. Aku mbatin kiai omahe siapa ya? Begitu saya keluar ketemu perempuan, ternyata istrinya yang punya rumah. Mbak, ini omahe panjenengan. Nggih, Gus. Itu kok foto saya banyak yang masang siapa? Suami saya. Oh, suamimu santri? Bukan. Suamimu pengurus masjid? Bukan. Anak pesantren? Bukan. Kok masang gambar saya kenapa? Suami saya itu preman terbesar di daerah sini, Gus. Tiap malam mabuk mendem alkohol. Benduwe paguyupan arane pangunci, paguyupan ngunjuk tiu. Tapi kenapa kok gambar saya dipasang? Suami saya itu ngefans sama jenengan. Jadi kalau pulang jam 2 malam dalam keadaan mabuk nonton YouTube Gus Miftah karung guyu-guyu dewek. Karena ngefans gambar saya diposting di semua sudut rumah dia. Dia bilang apa? Mudah-mudahan dapat hidayah. Eh ternyata beneran. Sekarang gara-gara sering masang gambarnya Gus Miftah, sering nonton YouTube, sudah berhenti mabuk. Maka tadi saya mengatakan apa? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Betul? Orang baik dan orang buruk bedanya satu. Orang baik pernah berbuat buruk dan orang buruk pernah berbuat baik. Maka orang buruk, orang baik punya masa lalu. Orang jelek punya masa depan. Itulah alasan kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar dibandingkan kaca spion. Kenapa? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Gitu. Mari diminum Pak Wabub. Info. Sing sacet masih. Kayak sing kipas-kipas nih kayak jeruk kayak. Mantap. HP. Miskin. Kenapa Bu? HP nih. Parah nih. Kan kamu janda. Kan gak mungkin kita bersama. Kan kamu udah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Apa? Susu kadaluarsa. Bawa bubuk goleke sing cilik-cilik masa inyong tua. Apa? Eh? Ibadah. Ibadah nyong modern dise tidak sedo ibadah. Jenenge mbake apa lumayan wis tambah kesel. STNK setengah tua ning kewer-kewer. Kalau istrinya Gus Miftah berapa? Satu. Nambah lagi, nunggu takdir. Lah kalau ada takdir kan saya tidak bisa melawan takdir. Kalau gak ada takdir, ya saya buat takdir saya sendiri. Enggak. Saya sering bilang di mana-mana, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Wow. Maka jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Wow. Kowe iki jomblo ngopo? Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Makanya sejumlah-jumlahnya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Itu rumah zahir. Bagaimana dengan rumah batin? Kalau rumah zahir itu rumah itu, rumah batin itu hati. Lah hati itu juga tidak akan dimasuki oleh malaikat kalau di dalamnya ada beberapa hal. Yang pertama, kesombongan, takabur. Wala tusair khaddaka linasi wala tamshi fil ardi maroha. Bagaimana kemudian hatinya mau dimasukin malaikat kalau hatinya sombong? Siapa itu orang sombong? Yang merasa dirinya paling baik. Maka nuwun sewu, rumangsa dosa kuwe luwih apik tinimbang rumangsa suci. Bu. Bu. Bagus mana? Rumangsa dosa napa rumangsa apik? Mongso dosa. Jangan pernah jadi orang yang takabur, sombong. Kenapa? Sombong itu atributnya Allah. Lah kita sekarang merasa dirinya paling baik, paling suci. Maka kalau dalam Al-Quran, orang yang banyak dosa dikasih semangat. Dalam surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Jangan berputus asa. Tetapi orang yang merasa baik, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa sok suci. Huwa a'lamu bimani taqo. Dia Allah yang paling tahu siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Maka saya bilang, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dari Tuhanmu lebih luas dibandingkan lautan. Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Maka jangan sombong. Wong sugih sombong gak bagus, apalagi kere sombong. Badannya bagus kayak saya, sombong gak bagus, apalagi gemuk. Orang kaya sombong gak bagus, apalagi miskin sombong. Ganteng kayak saya sombong gak bagus, walaupun fakta. Apalagi yang wajahnya jelek sombong. Saya yang paling jelek. Alah. Saya mau sombong kayak apa nih? ahli ibadah sombong gak bagus, apalagi ahli maksiat sombong. Pakai. Sudah adzan. Pengajian selesai. Kiai berhenti gak boleh, dilarang sama jamaah, itu juga gak boleh. Sombong. Kan aku capek. Eh, selawatan dulu, selawatan dulu. Yo yo yo yo. Ayo anak-anak hadroh selawatan. Kowe main kerja. Nampa bayaran ora kerja. Besok saya yang masuk surga, anak-anak hadroh ikut. Tapi ya itu ning surga ku kelon karo bidadari, awakmu hadroh mantap. Nonton, nonton apa? Alah gaya keteplak-tepluk. Pokoknya rakyatnya mencintai pemimpinnya, pemimpinnya mencintai rakyatnya, insya Allah Banyumas makmur. Amin. Saya itu salah satu bahasa yang paling saya sukai di dunia adalah bahasa ngapak. Tapi inyong di pengalaman rapik temen. Ana wong Banyumas, dolan, neng omahe wong Sunda, neng Bandung. Begitu masuk kampungnya orang Bandung, dia nginjak kotoran. Lah orang Banyumas kan teriak, "Taine siapa ki?" Dijawab sama orang Bandung, "Iya mah taina urang." Lah, urang dalam persepsi orang Banyumas sama orang Sunda itu kan beda. Menurut orang Sunda, urang itu artinya orang. Menurut orang Banyumas, urang itu artinya udang. "Taina siapa ki?" "Iya mah taina urang." Orang Banyumas protes, "Inyong ra percaya. Masa taina urang gedene sekiye?" Lah urangnya sepira? Sama anakmu cilik. Salam ala Nabi Muhammad. Ayo ibu-ibu di sana selawatan. Yang selawatnya kenceng tak dongake utange lunas. Amin. Sing ora bengok mulai meteng. Shalli wa sallim da iman ala mada. Shalli kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim ta iman ala mada. Allah Allah. Sholli wa sallim ta iman ala mada. Wal ali wal ashabi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim ta iman ala mada. Sholli wa sallim ta

Lah kita sering razia. Kadang-kadang chatting-chattingnya santri itu lucu-lucu. Anak santri lanang, cantik santri wedon. Takon, "Dek, mau enggak kamu saya halalkan?" Sing wedok meneng bae. Sing lanang chatting maning. "Dek, mau enggak kamu saya halalkan?" Cewek wadone jawab, "Sorry Mas, saya bukan babi," katanya. Ana siji maning. "Dek, mau enggak kamu jadi makmumku?" "Dek, mau enggak kamu jadi makmumku?" Enggak dijawab sampai ketiga kalinya. "Dek, mau enggak kamu jadi makmumku?" Sing wadon jawab, "Sorry Mas, aku udah sholat." Gagal maning, gagal maning. Makanya santai saja. Kalau kamu tidak bisa bersama, hidup bersama dengan orang yang kamu sebut di dalam doamu, yakinlah kamu akan dibersamakan dengan seseorang yang senantiasa menyebut namamu di dalam doanya. No. Putus cinta itu tidak sakit kok. Yang sakit sudah putus tapi masih cinta. Loro hatiku. Kurang sacet masih. Hanya santai aja. Mbak-mbaknya dijaga ya, Mbak ya. Ayu mergo wudu luwih sadu tinimbang ayu mergo kincu. Tahu bulat digoreng dadakan cuwilik bayar gane 500-an. Mosok namu enak apik ditol gratisan. Santri ki rasa pacaran. Seneng rabi. Segera nikah yang cowok-cowok. Ingat, nikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah, goblok. Bayi maning. Ini keprimen ya. Bocah-bocah karang welas ya. Mana? Karang welas ini pikir jalan bayi bar. Saya itu kan lihat klub malam itu di Jawa Tengah itu justru setelah Jogja itu bukan ke Semarang sekarang. Ke Purwokerto. Lah kancane inyo kok kaya gawe sing gawe klub ning kene. Gus mbok ngaji karo para purel ning Purwokerto. Apa kaya purel? Perempuan rela diusel-usel. Jadi Pak Wabub ternyata di Purwokerto itu banyak puskesmas. Maksudnya apa? Pusat kesenangan mas-mas. Dan di sini ternyata andan banyak karaoke keluarga. Maksudnya apa? Keluarga berantakan. Rasa melu-melu gue. Gelem karo ibuke kae bajune ijo kae gelem. Tapi kamu sama dia beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Umurnya bira. Selawe wis dibojo durung. Pulang insyaallah langsung nikah ya. Ya, tapi iso ngaceng. Info. Yang kedua. Kok nanti minum, nyak kamu minum. Kancane inyong wingi pengajian ning Surabaya, tak wenehe minuman pulang setruk. Bawa bub itu ada lagu judulnya Dondong Opo Salak Dugu Cilik-Cilik. Yang dipilih bukan dondong, yang dipilih bukan salak. Kenapa baik dondong maupun salak? Karena tidak ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Dondong kelihatannya bagus, isinya jelek. Salak kelihatannya luarnya jelek tapi isinya bagus. Maka yang dipilih dugu cilik-cilik. Kenapa? Karena ada kesesuaian antara luar dan dalam. Lagu itu sebenarnya nasihati pejabat. Jangan kayak dondong, jangan kayak salak, tapi kayak dugu. Makanya Pak Wabub tak kasih dugu. Baru ini kiai ngasih bupati, bukan wakil bupati ngasih kiai. Ini mbak-mbak ada apel, ada anggur. Mbak-mbak pilih apel apa anggur? Anggur, inilah celahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Ya. Yes, yes. Yang tak kasih mbaknya satu itu. Waduh. Kamu tahu bedanya jeruk sama kamu? Kalau jeruk mengandung vitamin, kamu mengandung anak kita. Iya. Yeah! Codot, codot. Gombal matamu, gombal. Nomor dua, yang pertama tadi, hati tidak akan dimasuki oleh malaikat kalau dia ada kesombongan. Sombong itu lambangnya apa? Lambangnya asu. Milo asu niku jenengan dilo. Asu niku dicedaki melet, didoi melet. Sombong. Siapa yang ngomong mirip? Tak ajar ya. Mirip. Kemudian yang kedua apa? Kalau tadi rumah tidak dimasuk, nyuwun sewu. Sombong itu lambangnya anak durhaka. Jadi hati, rumah dohir tidak dimasuki oleh Allah karena anak durhaka, maka hati juga akan tidak dimasuki oleh Allah kalau di dalamnya ada kesombongan. Yang kedua, hati tidak akan dimasuki oleh malaikat kalau hatinya terlalu cinta dengan dunia. Hubud dunya roksuku li khotiah. Maka kalau hatinya pengen dimasuki malaikat dan pengen dimasuki Allah, gampang. Taruh semua urusan dunia, maka malaikat akan masuk, maka Allah akan masuk. Boleh jadi wakil bupati, tapi jangan terlalu cinta dengan jabatannya. Amanah. Wakil bupati bukan untuk apa-apa, tapi untuk amanah. Walaupun bupatinya takut sama KPK. Diumumke wedi karo KPK. Viral. Kalau saya wedi-wedi, tapi gak usah diomongke. Kalian tahu kenapa banyak pejabat ditangkap sama KPK? Yang salah guru TK, Pak Wakil Bupati. Gara-gara masuk TK dikasih cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Nah, saya ki kancil nyolong timun diceritake kepada anak-anak itu pentingnya apa coba? Itu kan maling. Kenapa diceritakan kepada anak-anak? Karena kecilnya suka kancil nyolong timun, maka begitu jadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Makanya Pak Wakil Bupati mangkat ngaji, mudah-mudahan selamat. Kewan sing mangan tanduran ning kebon arane bajing, tapi kok ana pejabat mangan duwiti rakyat arane? Hati-hati. Ban serakitnya gede banget ya. Kayaknya batu nisan ya. Boleh punya dunia, tapi gak boleh cinta dengan dunia. Boleh jadi wakil bupati, besok jadi bupati, tapi gak boleh terlalu mencintai pangkat dan jabatannya. Betul? Maka apa? Dunia itu di tangan, jangan di hati. Jadi kalau dunianya lepas, hatinya gak ikut lepas. Maka saya bilang, cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati, jangan dengan segenap jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Kayak iya, iso bora. Bora mau ngacengan tok. Nomor telu, hati. Nyuwun sewu, sak durung terus ki. Lak kula tangan kiwa nyekel tongkat, tangan tengen nyekel mic. Pak Wakil Bupati teko, ajeng salaman kali kulo. Kulo sakit salaman apa mboten? Gak bisa. Bagaimana cara supaya saya bisa salaman? Mic-nya harus saya lepas. Baru tangan saya bisa salaman. Lah, hati itu gak akan dimasuki oleh Allah ketika hati disibukkan dengan dunia. Makanya kalau pengen hatinya dimasuki oleh Allah, gampang. Lepaskan dunia dari dalam hatimu, baru Allah akan manjing ke dalam hatimu. Saya lepas mic, baru ketemu Pak Wabub. Hati saya dilepaskan dari dunia, Allah baru masuk. Kenapa Allah gak berani masuk, gak mau masuk ketika hati isinya dunia? Gak ada ruangan untuk Allah. Makanya Allah pergi. Ah, raiso. Makanya coba anda lihat, banyak orang kaya tapi hidupnya tidak nikmat. Betul? Banyak orang miskin mangane mung dela. Apalagi sekarang di Indonesia banyak sumaker. Sugih macak kere, ada kermasu. Kere macak sugih. Anda pilih mana? Sumaker apa kirmasu? Sumaker, sugih macak kere. Kirmasu, kere macak sugih. Sekarang di Indonesia banyaknya kirmasu, kere macak sugih. Murah banget. Tangkap polisi. Coba mas, banyak orang mobilnya mewah, rumahnya megah, istrinya ho-ha, ho-ha. Tapi sertifikat rumahnya, BPKB-nya, semuanya di bank. Gayanya nongkrongnya di hotel. Tapi tanggungannya banyak. Mobilnya di starter bunyinya dit-dit-dit-dit-dit-dit. Wong motor kreditan. Sama yang pegang kendang, dar buka. Ditabuh urinnya apa? Entek diti, entek diti. Tapi di satu sisi dan banyak orang desa, motornya mung Subra. Mangane mung tela, lawe tempe sambil bawang. Tapi sawahe amba-amba. Sabine lemu-lemu, kaya bokongmu. Ayo. Jadi mohon maaf, begitu banyak orang berpenampilan kaya sebenarnya dia miskin. Kenapa? Karena hatinya selalu sibukkan dengan dunia. Makanya Pak Wabub saya doakan besok jadi bupati. Tapi jangan sampai terbebani mencintai pangkat dan jabatan. Bo, wali kota Los Angeles ngundang ngaji, Banyumas ora. Ora usah ngundang rapapa, sing penting mulih nambahi. Dana kenakalannya tambahi Pak Wabub. Kecangkem melek temen. Orang duwe bojo iso sabunan. Yang ketiga, hati tidak akan dimasuki oleh malaikat dan dimasuki oleh Allah kalau di dalamnya ada setan dan iblis. Maka kenapa dibutuhkan adanya pondok pesantren seperti Nurul Ulum? Nur itu artinya cahaya, ulum itu artinya ilmu. Maka di kampung ini desa apa ya? Taman Sari. Ini telah hadir pondok pesantren Nurul Ulum. Ayo disengkuyung, didorong bareng-bareng. Maka apa? Kun aliman, au muta'aliman, au muhibban. Minimal awake dhewe iki seneng karo sing duwe pesantren. Dukung support. Dukungnya dalam tiga hal. Sing duwe ilmu mulang. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Ono Pak Kiai, ono Ustaz mulang. Wa mangkana lahu malun yang punya harta, nyumbang. Nyumbang. Bayar kaos. Ayo. Wa mangkana lahu kuwatun yang punya tenaga, falyatasaddaq bi kuwati. Sedekah dengan tenaganya. Pilihanmu tiga. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Aja dadi sing nomor papat, wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Wonge teka, teka. Jilbabe apa? Pink. Kayak bapakmu. Oh duduk. Bu. Pilih pundi, mulang nyumbang napa rewang? Apa? Rewang ki apa? Oh berisik. Mulang nyumbang apa rewang? Rewang matane. Disengkuyung. Banser. Di daftar pondok-pondok pesantren disewani. Mungkin butuh tenaga. Jangan sebaliknya, tabassamu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Maka kalau lewat kota infak, saya senyum. Ingat, waktu adalah uang. Jadi kalau kamu ngajak temanmu untuk main, dia enggak punya waktu, berarti dia tidak punya uang. Diam adalah emas. Makanya kalau istri Gus Miftah minta emas, Gus Miftah diam. Kayak bakul apa ya? Ding ding ding ding ding ding ding ding. Masak suara mic kalah karo suara es. Ding ding ding ding ding ding ding. Iki pengajian model apa ya? Ini hanya ada di Taman Sari. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Saya pengajian di mana-mana dengan puluhan ribu orang. Ini seandainya acara saya di ANTV sudah jalan, ini pasti ajak ke sini. Saya besok punya acara di ANTV judulnya Jalan Dakwah Gus Miftah. Jadi pengajian-pengajian kayak gini mesti view-nya bagus banget nih. Ini pas saya pengajian sampai di Sumatera, Kalimantan, tapi yang paling unik hari ini, Pak. Jadi pengajiannya tempatnya bertrap-trap. Wah, serasa nonton bioskop. Coba kan keren, ada yang di bawah tenda, di bawah pohon pisang, di bawah pohon kelapa, ini jero kandang, ya Allah. Ya Allah, sengkene ambune wangi, kono basem, kono intil wedus. Ini pengajian paling unik nih Pak Wabub, beneran. Terasiring. Wah gini, oh Masya Allah. Ini pengajian model apa? Baru pengajian ada iklan, ting ting ting ting ting ting. Ya cuman di sini dan cuman di sini. Ini unik apa menjijikkan? apa? Kenapa perlu kita dukung? Sekarang akhlak anak bangsa mulai terdegradasi, termasuk mencintai bangsa dan negaranya. Lah hadirnya pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama tidak hanya mengajarkan keagamaan tapi juga kebangsaan. Misi keagamaan Nahdlatul Ulama memastikan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah bisa berjalan dan terjaga ila akhir zaman. Amin. Sementara misi kebangsaan Nahdlatul Ulama memastikan dan mengawal NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi. Maka dikatakan Pancasila ideologi, NKRI harga mati. Lah pesantren itu sekarang fungsinya itu. Tidak hanya ngaji, tapi juga berbicara kebangsaan. Maka kita harus paham negara ini dihadirkan oleh para pendiri bangsa dengan menyumbangkan seluruh harta, nyawa, keringat, dan darahnya. Maka saatnya yang muda-muda harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan istimewa. Apa bedanya wong biyen karo saiki? Biyen Bung Karno bilang, berikan kepadaku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Sekarang enggak. Berikan kepadaku 10 pemuda, akan kujadikan ganteng-ganteng serigala. Wow. Anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Weh, rungokno iki. Jangan mengkhawatirkan masa depanmu. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Bermimpilah dalam hidup. Jangan hidup dalam mimpi. Kalau ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Ingat, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Makanya ada pesantren, kita dukung. Saya pengen merubah image, jadi kiai itu keren, jadi ustadz itu asik. Kalau dulu kan seolah-olah ustadz itu gak keren, sarung yang linting, ambunnya kelembak menyan, cangkemnya sambal bawang, rokokan. Wow, sekarang harus keren, kiai, belangkonan, kacamata. Gaul, manuknya gede, wah, tongkate. Kalau dulu gak ada Pak Wabub, kiai-kiai NO dijadikan rujukan acara TV, silet, hot celebrity, gak ada. Sekarang kita masuk, berita-berita di silet, setajam silet, wah itu. Kiai NO, persoalan-persoalan kekinian di televisi yang jadi rujukan siapa? Kiai-kiai NO. Maka jangan kaget kalau Gus Miftah hadir di selebriti, hot celebrity, silet, Kis Indosiar. Yang ditanya apa? Kripto, Dorco Gamalama Mate, Vanessa Angel mau dipindah makamnya, Atta Halilintar dengan akikohnya, harus hadir. Kalau kiai-kiai semuanya sama, bahaya, harus ada yang beda. Umpamane ning kene ana Mbah Mudin ana Mbah Kaum. Ana Mbah Mudin nggih, Mbah Kaum. Endi wonge? Din. Endi ya wonge ya? Lah kelas Mbah Mudin ngurusi wong kampung. Itu orang paling top sedunia dan di sini yang ngurusi orang mati Mudin apa Kaum? Pak. Kayim. Kayim. Pak Kayim. Kalau di Kebumen lebay. Lebay, lebay. Oh lebih. Lebay itu penting. Ngurusi orang-orang masyarakat. Lan duwe mantu polisi banggane nemen. Mantune siapa? Polisi. Dia mantu lebay enggak bangga. Mantunmu siapa? Lebay. Polisi mati yang bungkus siapa? Lebay. Tentara mati yang bungkus siapa? Wakil bupati mati yang bungkus siapa? Lebay. Lebay mati bungkus dewek. Lebay deh. Maka didukung bareng-bareng, didongake bareng-bareng, mudah-mudahan Nurul Ulum menjadi pondok yang berkembang. Amin. Sampun jam 2:30, pengajian rampung. Lanjut. Lanjut di rumah dengan nonton YouTube masing-masing ya. Membaca selawat Hasbi Robbi 3 kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Robbi Jalallahu ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi Jalallahu. fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi jalla ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa waladana wa talamizana ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an min ahli al-dhikri wa riyadah min ahli al-ibadati wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-sharri wa dhair innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadati al-ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyarat al-Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dhurriyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahu Akbar. Acara demi acara telah kita lewati, kini tibalah di penghujung acara. Kami sebagai Muqasimul Awqat mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tutur kata yang kami sampaikan kurang berkenan di hati para hadirin wal hadirat. Tidak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.